Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menyebutkan faidah-faidah dari bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kita masuk kepada faidah yang ke-24. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. Faedah yang ke-24 menyebutkan tentang adab. Adab ketika berperang في قوله ini tunjukkan pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ara ala rizdika, ya, dengan tenang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditunjuk sebagai komandan pasukan dalam perang Khaybar, unfud ala rizqika, ya, pergilah, berjalanlah dengan tenang. Nah, menunjukkan di antara adab dalam jihad, dalam perang, hendaklah dalam keadaan tenang, ya. Sehingga ketika dalam keadaan tenang ini bisa berpikir dengan baik dalam mengatur strategi ketika berjihad. Nah, tidak tergesa-gesa, akan tetapi hendaklah dalam keadaan tenang. Al-khamisata wal isrun, faedah yang ke-25, ad-da'watu ilal islam qabla kita. Berdakwah atau menyeru kepada Islam sebelum peperangan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyeru terlebih dahulu kepada penduduk Khaybar agar masuk Islam. Mendakwahi terlebih dahulu sebelum peperangan. Ya. Dan ini pun biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar yang hendak diperangi. Diajak terlebih dahulu kepada Islam. Ya. Kalau seandainya mereka tidak mau masuk Islam, ditawarkan jizyah. Ya, semacam upeti untuk mendapatkan jaminan keamanan. Kalau seandainya mereka tidak mau juga, maka pilihan yang terakhir adalah qital, perang. Ya. Kecuali kepada kaum yang telah sampai kepada mereka dakwah Islam ini, kemudian mereka tidak mau masuk Islam, Maka Nabi SAW langsung memerangi mereka. Ya, ketika sudah sampai dakwah kepada mereka, maka boleh langsung untuk memerangi mereka. Seperti hanya Nabi SAW memerangi Bani Mustalik dalam keadaan mereka lengah ketika itu. Kenapa? Dikarenakan telah sampai dakwah Islam ini kepada mereka. Ya. Dan mereka menolaknya, maka Nabi SAW langsung memerangi mereka tanpa menawarkan lagi. Ya, tanpa mengajak lagi kepada Islam. Nah, tapi kalau belum sampai dakwah ini kepada mereka, maka wajib untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu sebelum memerangi mereka. As-sabi'ata wal isrun, faedah yang ke-27, ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Dakwah dengan hikmah berdasarkan ucapan Nabi SAW dalam hadis tersebut, akhbirhum bima yajibu alaihim, beritahukan kepada mereka terhadap apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Ya, dan ini merupakan asal dalam dakwah, yaitu bil hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ini asal dalam dakwah. Wal mawa'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan jidallah. Ya. Debatlah dengan cara yang lebih baik. Ya, ini asal dalam dakwah adalah bil hikmah. Nah, bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Al basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Nabi SAW, orang yang sangat hikmah dalam berdakwah. Ya. Bahkan Allah mengatakan dalam ayatnya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ dan faddu min hawli. Ya. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad adalah orang yang keras, kasar, kaku hatinya, niscaya manusia akan lari darimu. Ya. Sehendaklah kita dakwah dengan hikmah. Nah, ya, tidak dengan cara kekerasan, apalagi kasar. Tapi hendaklah dakwah dengan hikmah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan cara hikmah. Walaupun Fir'aun adalah orang yang sombong, walaupun Fir'aun adalah orang yang melampaui batas, tapi Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun tetap mendakwahinya dengan cara hikmah. Idhaba ila Fir'auna fa innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia berpikir dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saminata wal isrun, faedah yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Al-ma'rifah, mengetahui terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Seorang muslim harus mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Nah, ini sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. Ya, khabarkan kepada mereka terhadap apa yang Allah wajibkan, ya, kepada mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Nah, harus mengetahui apa hak Allah dalam Islam ini. Dan hak Allah yang paling besar adalah beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, "Atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah." Nah, kepada Mu'ad ibn Jabal, "Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" Rasul mengatakan, "Haqqullah al-ibad ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Ini hak Allah yang paling besar dalam Islam ini. Nah, at-tasi'atu wal isrun, faedah yang ke-29, sawabu man ihtada 'ala yadayhi rajulun wahidun. Pahala, ya, orang yang mendapatkan hidayah. Satu orang yang mendapatkan hidayah melalui kedua tangannya. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab engkau itu lebih baik dari unta merah. Setelah kita jelaskan, disebutkan unta merah dikarenakan ketika itu unta merah merupakan harta yang paling istimewa bagi bangsa Arab. Ya. Sehingga seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab kita yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengajaknya, maka kita mendapatkan sesuatu yang sangat utama sekali. Sesuatu yang sangat istimewa, bahkan lebih baik dari harta yang paling istimewa. Nah, ya, ini asungan supaya kita semangat dalam memberikan arahan, bimbingan kepada orang lain. Supaya kita semangat dalam mengajak orang lain kepada kebenaran. Ya, supaya kita semangat dalam berdakwah. Dikarenakan pahalanya sangat besar sekali. Nah, ya, sehingga perkara-perkara yang di dalamnya merupakan ta'awun dalam dakwah, hendaklah kita semangat untuk melakukannya. Nah, ya, menyediakan sarana, prasarana, misalkan, ya, untuk kepentingan dakwah, hendaklah kita semangat untuk ikut ta'awun, ikut andil di dalamnya. Kenapa? Dikarenakan keutamaannya sangat luar biasa sekali. Nah, mengajak yang lainnya, ya, di atas atau kepada kebenaran, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu keutamaan. Nah, mengajak tetangganya, mengajak keluarganya, mengajak teman-temannya, harus ada semangat pada diri kita. Ya, tidak hanya mencukupkan untuk diri kita saja. Ya, tapi untuk menyempurnakan, nah, hal itu kita ajak yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala 'asr, innal insana lafi husr." إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu asar, Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia pada asalnya dalam kerugian. Illa alladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Dan orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang pentingnya ilmu, amal, dakwah dan sabar. Nah, dari mana didapatkan faedah ilmu? Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Dikarenakan tidaklah dia beriman melainkan dilandasi dengan ilmu, diawali dengan ilmu. Jadi pentingnya ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ilmu dan amal ini untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Adapun dakwah untuk menyempurnakan yang lainnya. Nah, sebagai bentuk perhatian kita kepada yang lainnya adalah ad-da'wah. Nah, sehingga hendaklah kita semangat dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sehingga hendaklah kita semangat ketika ada ta'awun yang sifatnya ta'awun dakwah, hendaklah kita ikut andil di dalamnya, dikarenakan pahalanya sangat besar sekali. Nah, walaupun tadi kita sebutkan mungkin hanya mengajar TK, mengajar abata, nah, atau mengajar membaca Latin dan lain sebagainya. Ini suatu keutamaan sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para anbiya mereka sangat semangat sekali dalam mendakwahi manusia. Begitupun para sahabat, para ulama, mereka sangat semangat sekali dalam dakwah ila Allah. Kenapa? Dikarenakan keutamaan sangat luar biasa. Nah, mereka berusaha untuk meraihnya. As-salasun, faedah yang ke-30, al-halifu al-futya, bersumpah al-futya terhadap fatwa. Walaupun tidak dimintai untuk bersumpah, boleh seseorang bersumpah dalam perkara-perkara yang penting, di antaranya ketika berfatwa. Seperti halnya Nabi SAW mengatakan, fawallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau lebih baik dari unta merah. Rasulullah mengawali dengan sumpah. Ini boleh menunjukkan boleh tentang bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Apalagi pada perkara-perkara yang penting. Di antaranya dalam berfatwa. Nah, ini di antara faedah-faedah dari bab yang keempat, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Sebenarnya telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini hanya sekedar mengulang dan menegaskan kembali. Kita masuk pada bab yang kelima. Qala rahimahullahu ta'ala, babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir, penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Syarah penjelasannya, qultu hada min adfid dal al madlul. Ini termasuk di antara atop ad-dal yang menunjukkan kepada yang ditunjukkan. Syahadah la ilaha illallah. Ini menunjukkan tauhid. Dan juga at-tauhid ini ditunjukkan oleh syahadat la ilaha illallah. Nah, fa in kila qad taqaddama fi awal kitab min al-ayat ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid. Kaqouli ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wasabiquha walahiquha wa kadhalika ma dhakarahu fil abwab ba'daha fama fa'idatu hadhihi tarjamah. Maka apabila dikatakan telah berlalu pada awal kitab dari ayat-ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah dan apa yang dikandungnya dikandung oleh makna la ilaha illallah minat tauhid, dari tauhid, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Rabbmu telah memerintahkan supaya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ayat yang sebelumnya dan setelahnya begitu juga apa yang disebutkan dalam bab-bab yang setelahnya. Kenapa disebutkan kembali bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah? Fama fa'idatu hadith tarjamah, apa fa'idahnya judul bab ini? Nah, kila hadil ayat al-madkurat fi hadal bab fiha mazidu bayanin bihususiha li makna kalimatil ikhlas. Dikatakan jawabannya, ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini di dalamnya ada tambahan penjelasan tentang kehususan makna kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wa ma dallat alaih, dan apa yang menunjukkan padanya, min tauhidil ibadah, dari tauhid ibadah. Wa fiha al-hujjatu ala man ta'allaqa al-anbiya was-salihin yad'uuhum wa yas'aluhum. Dan juga dalam bab ini sebagai hujjah, sebagai penghujat kepada orang yang menggantungkan dirinya kepada para nabi, orang-orang soleh, mereka berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh dan meminta kepadanya. Lianna dalika huwa sababu nuzuli ba'di hadil ayat. Dikatakan, itu merupakan sebab turunnya sebagian ayat-ayat ini yang akan disebutkan dalam bab yang kita bahas ini. Kalau ayatul ula seperti ayat yang pertama yang akan disebutkan dalam bab ini, qulid'ul ladina za'amtum min dunihi, dalam surah Isra ayat 56. Katakan kepada orang-orang yang mereka, alladina za'amtum min dunihi, yang kalian kira sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ladina za'amtum min dunihi, katakanlah, serulah, silakan kalian berdoa kepada yang kalian kira selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka tidak bisa mengumpulkan apa-apa. Akan dijelaskan nanti surah Al-Isra ayat 56 yang merupakan ayat yang pertama yang dibawakan dalam bab ini. Aksarul mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budul masiha wa ummahu. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwasanya ayat ini turun terhadap orang yang beribadah kepada Al-Masih Isa dan ibunya. Wa Uzair wal malaika, dan juga orang yang beribadah kepada Uzair dan malaika. Maka Allah katakan qul id'ul ladina za'amtum min dunihi. Katakan wahai Muhammad, ud'ul ladzi za'amtum, serulah oleh kalian. Yang kalian kira tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. وقد نهى الله تعالى عن ذلك أشد النهي. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal itu. Beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada ibunya, beribadah kepada Uzair dan juga malaikat dengan larangan yang sangat keras. Kama fi hadhil ayati min at-tahdid wal wa'id ala dzalika. Sebagaimana dalam ayat ini berupa tahdid, ya, ancaman yang keras. Ya, wal wa'id dan juga ancaman. Ya. Tahdid dan wa'id maknanya bersama. Kalau tahdid, ancaman yang lebih keras lagi. Ya. Dalam ayat ini ancaman yang sangat keras terhadap perbuatan tersebut. Wa hadha yadullu ala anna da'watahum min dunillah syirkun billah. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, seruan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunafi tauhid, menafikan tauhid, wa yunafi syahadata an la ilaha illallah, dan menafikan syahadat la ilaha illallah. Ya, sehingga munasabah, ya, kecocokan atau korelasi antara bab ini dengan bab yang sebelumnya ini sangat jelas sekali. Bab yang sebelumnya yaitu bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ya, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Adapun bab yang kita bahas ini bab tentang tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Bab tafsir, penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah. Ya. Munasabahnya dikarenakan bab yang sebelumnya, bab tentang addu'a ila syahadah la ilaha illallah, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah, sedangkan bab ini yang kita bahas ada tafsir, ya, tafsir kalimat la ilaha illallah dan juga tafsir tauhid. Nah, penjelasan maknanya kenapa, ya, dikatakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan billahi taala, karena alladhi yad'u ila syai'in ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوديه لهم توديها تاما. Dikarenakan orang yang menyeru kepada sesuatu dan meminta manusia untuk melakukan sesuatu, ya, dia mesti menjelaskan sesuatu tersebut kepada mereka. Nah, dengan penjelasan yang sempurna, ya. Sehingga maknanya tatkala kita menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah, kita harus menjelaskan apa itu makna la ilaha illallah dengan penjelasan yang sempurna. Tatkala kita menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjelaskan kepada manusia apa makna tauhid dengan penjelasan yang sempurna. Ya. Yeah. Kata Syekh Al-Fauzan Abdullah Ta'ala, وَلَا يَقْتَفِي بِمُجَرَّدِ أَنْ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُولُوا لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ أَوْ يَكُولُ لِلنَّاسِ أُدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ بَلَّا بُدَّ أَنْ يُبَيْنَ لَهُمْ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنْ يُبَيْنَ لَهُمْ مَعْنَى الْإِسْلَامِ الَّذِي يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Ya, tidak cukup sekedar mengatakan kepada manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Atau tidak cukup sekedar mengatakan kepada manusia, masuklah kalian ke dalam Islam. Akan tetapi mesti menjelaskan kepada mereka apa makna la ilaha illallah. Dan menjelaskan kepada mereka apa makna Islam yang dia seru manusia kepadanya. Setelah kita mengajak manusia kepada Islam, jelaskan apa itu makna Islam. Ya. Yeah. Tatkala kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan apa itu makna tauhid. Begitupun tatkala kita menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jelaskan apa itu makna la ilaha illallah. Nah. Ya. Yeah. Wala budda ma'a dhalika ay yubayyana lahum ma yunaqidul Islam. وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك حتى تكون دعوته مثمرة. Dan mesti persamaan hal itu? Ya, dia jelaskan kepada mereka apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Menjelaskan juga kepada mereka apa saja yang bisa membatalkan la ilaha illallah dari berbagai macam kemurtadan-kemurtadan, berbagai macam kesyirikan, sehingga dakwahnya itu benar-benar berbuah. Wa hatta yastafidun nas min da'watihi, sehingga manusia pun mengambil faedah dari dakwahnya. Amma ayad'uhum ila syai'in mujmal fahada la yakfi. Adapun dia seru manusia kepada sesuatu yang sifatnya mujmal, masih global, ini enggak cukup. Hanya mengajak manusia kepada tauhid, tauhidkan Allah, tauhidkan Allah. Sementara dia enggak jelaskan apa itu makna tauhid. Ini enggak cukup. Nah, atau dia hanya mengatakan kepada manusia, masuklah kalian ke dalam Islam. Udkhulu fil ismi bisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Sementara dia enggak menjelaskan apa makna masuk Islam dalam sempurna. Ini enggak cukup. Nah, sehingga mesti menjelaskan makna yang kita seru tersebut. Nah, tatkala kita menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan apa itu makna tauhid. Jelaskan apa saja yang bisa membatalkan tauhid. Begitupun tatkala kita menyeru manusia kepada Islam, jelaskan apa itu makna Islam dan perkara apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Sehingga jelas bagi manusia. Nah, sekarang banyak orang yang tahu tidak boleh syirik secara global. Tidak boleh syirik. Tapi mereka tidak mengetahui apa itu makna syirik. Apa itu jenis-jenis kesyirikan. Sehingga dalam keadaan mereka tahu tidak boleh syirik, tapi terjatuh kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Nah, sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amma ayad'uhum ila syai'in mujmal fahada la yakfi. Adapun dia menyeru manusia kepada sesuatu yang global, ini tidak cukup, tapi harus dijelaskan. Nah, kita menyeru kepada sunnah misalkan. Ikuti sunnah Nabi SAW. Harus dijelaskan apa makna sunnah Nabi SAW. Sehingga jelas. Nah. Kenapa? Dikarenakan banyak dari orang-orang yang menyandarkan kepada dakwah sekarang-sekarang ini, baik sifatnya organisasi, kelompok-kelompok, atau perorangan. Nah, kebanyakan mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah secara sebenar-benarnya. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui makna Islam secara sebenar-benarnya. Nah, bahkan tidak mengetahui tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam, tidak mengetahui pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Akan tetapi mereka hanya menyeru manusia kepada sesuatu yang global saja. Dan ternyata demikian keadaannya. Menyeru kepada Islam, tapi dai-nya ini enggak tahu apa itu Islam, apa pembatal-pembatal Islam. Menyeru kepada kalimat la ilaha illallah, tapi da'inya itu sendiri tidak mengetahui apa makna la ilaha illallah, apa pembatal pembatal la ilaha illallah. Ini kebanyakan sekarang ini. Orang yang menyandarkan kepada dakwah. Nah, bahkan kata Syekh Al-Fawzan, wa rubbama anna ba'dahum yafhamu hada walakin la yuhibbu ayyubayyana lin-nasi hadhihi al-ashya. Dan kadang-kadang sebagian mereka memahami hal ini, tahu apa makna la ilaha illallah, tahu apa makna Islam, apa pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal-pembatal Islam. Akan tetapi dia tidak ingin, tidak mau menjelaskannya kepada manusia perkara-perkara ini. Li'annahum bija'mihi yanfuruna minhu. Dikarenakan ya menurut anggapan mereka, kalau didakwahkan penjelasan tentang Islam, penjelasan tentang tauhid, ini bisa membuat manusia lari darinya. Nah, ini menurut mereka. Ya, wa huwa yuridu ay yajma'an nas, dia ingin manusia bersatu. Ya, enggak usah dijelaskan tentang tauhid. Ya, nanti orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan tersinggung dan lain sebagainya. Sehingga lari dari dakwah ini menurut mereka. Ya, dia ingin menjelaskan atau ya ingin menggabungkan, mempersatukan manusia. Nah, tapi dengan cara tadi tidak menjelaskan tentang tauhid, tidak menjelaskan tentang sunnah, tidak menjelaskan tentang bid'ah, tidak menjelaskan tentang Islam. Maka saya Fawzan, yajma'uhum ala hada, ala mada, ala jahalah. Apakah mereka ingin menyatukan manusia di atas apa? Apakah ingin menyatukan di atas kebodohan? Yajma'uhum ala dhalalah, atau menyatukan manusia di atas kesesatan? La budda an tubayyina ma tad'u ilaih wa tuwaddihu ma tad'u ilaih. Mesti ya engkau jelaskan apa yang engkau seru kepada mereka. Nah, sebagaimana Allah mengatakan ya kepada nabinya, kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan orang yang mengikutiku. Basirah ini maknanya ilmu. Ilmu terhadap apa yang dia seru. Tatkala kita menyeru kepada Islam, kita harus mengetahui apa itu Islam. Nah, tatkala kita menyeru kepada sunnah, kita harus mengetahui apa itu sunnah dan menjelaskan kepada manusia apa itu sunnah. Tidak cukup dengan perkara yang global saja, tapi harus dijelaskan. Apa itu Islam, apa itu sunnah, apa itu tauhid. Begitupun ketika kita melarang daripada bid'ah, harus menjelaskan apa itu bid'ah. Nah, ini basirah al-ilmu bima yad'u ilaih wa ma'rifatu ma'nahu. Ini basirah, di antara makna basirah. Ilmu mengetahui terhadap apa yang dia seru dan juga mengetahui maknanya. Hatta yuwaddihuhu linnas, sehingga dia menjelaskannya kepada manusia. Bahkan dalam akhir bab yang sebelumnya. Nah, ketika Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan memberikan panji kepemimpinan dalam perang Khaybar, Rasulullah mengatakan, udu'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan beritahukan kepada mereka tentang apa yang diwajibkan kepada mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Nah, lihat, Nabi tidak cukup memerintahkan kepada Ali, udu'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka kepada Islam saja. Akan tetapi Rasulullah SAW menambahkan, akhbiruhum bima yajibu alaihim. Beritahukan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Maknanya apabila mereka menerima untuk masuk Islam, maka jelaskan kepada mereka apa makna Islam. Nah, jelaskan kepada mereka apa makna Islam. Sehingga mereka masuk Islam itu benar-benar di atas ilmu. Nah, ini di antara munasabah korelasi antara bab yang sebelumnya dengan bab yang kita bahas ini. Nah, bab tentang tafsir tauhid. Ini menunjukkan bahwasannya sekali lagi, ketika seorang menyeru manusia kepada syahadat la ilaha illallah, hendaklah dia menjelaskan apa itu makna syahadat la ilaha illallah. Tidak cukup dengan perkara yang mujmal saja. Tapi harus menjelaskan kepada manusia supaya paham apa itu makna syahadat la ilaha illallah, apa saja pembatal-pembatalnya. Begitupun ketika menyeru kepada Islam, menyeru kepada sunnah, hendaklah menjelaskan apa itu makna Islam, apa makna sunnah dengan penjelasan yang baik. Sehingga paham apa makna sunnah, apa makna Islam. Begitupun tatkala melarang dari kesyirikan, melarang dari kebid'ahan, hendaklah jelaskan itu apa makna kesyirikan. Menjelaskan apa makna kebid'ahan sehingga orang paham. Kenapa dikatakan kita sebutkan tadi? Sekarang banyak orang yang tahu secara global. Harus bertauhid, tidak boleh syirik. Tapi mereka tidak tahu apa makna tauhid, apa makna syirik. Sehingga menyebutkan tidak boleh bersyirik, harus bertauhid. Sementara mereka ternyata jauh dari tauhid dan jatuh kepada kesyirikan. Di antara sebabnya tadi, tidak mengetahui makna tafsir dari tauhid dan juga tadi kesyirikan. Sehingga pentingnya menjelaskan, tidak secara global saja. Kalau alasannya tadi supaya manusia bersatu, sehingga sampaikan yang global-global saja. Kalau saya rinci, nanti ada yang tersinggung. Kemudian tidak bersatu. Maka dijawab oleh Syekh Saifullah saja. Yang kau inginkan itu bersatu di atas kesesatan. Atau bersatu di atas kebodohan. Nah, persatuan yang semacam ini persatuan yang semu. Persatuan yang akan hancur. Sebentar saja. Nah, bersatunya kemudian hancur. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau kira mereka itu bersama-sama padahal sebenarnya berpecah belah. Persatuan yang semu. Kalau persatuan dibangun di atas perkara tadi, bukan di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.